Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas tentang Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang masalah haji, di mana kita masih melanjutkan bab syarat haji bagi wanita dan hukum menggantikan haji bagi wanita. Disebutkan bahwa syarat-syarat haji itu sebagaimana yang telah disebutkan, kemudian ada tambahan daripada syarat haji itu bagi wanita harus ada mahram. Oke, bagi wanita ketika dia hendak menunaikan ibadah haji harus ada mahram. Di samping syarat dia adalah seorang muslimah, berakal, baligh, seorang yang merdeka dan mempunyai kemampuan untuk berangkat menuju ke sana, ke Baitul Haram, kemampuan secara fisik ataupun materi, dia juga harus mempunyai mahram, harus bersama mahramnya. Mahram itu adalah orang yang yakni diharamkan menikah dengan wanita tersebut, itu namanya mahram. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-mahramu minas sabil. Mahram itu termasuk sabil, ya, termasuk jalan, ya. Artinya termasuk kemampuan untuk melakukan perjalanan. Kalau tidak ada mahram berarti orang tersebut, wanita tersebut dianggap dia tidak mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, ini mahram, ya, termasuk daripada sabil, ya, termasuk daripada perjalanan. Nah, karena dikarenakan syarat tadi disebutkan bahwa dia istita'ah, mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, mampu dari segi fisik maupun dari segi materi, juga di sini adalah mahram, juga termasuk bagian daripada itu, kemampuan untuk melakukan perjalanan. Berarti kalau wanita tidak bersama mahram berarti dia tidak ada kemampuan untuk ke sana. Faman lam yakun laha mahram, maka wanita yang tidak mendapatkan mahram, lam yalzam hal hajj, maka dia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Tidak wajib menunaikan ibadah haji binafsiha wala binaibiha. tidak wajib dia menunaikan haji sendiri ataupun dengan yakni naibnya penggantinya. Nah, harus ada mahramnya. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, sehingga tidak boleh ketika yakni mahram itu yakni dibuat-buat. Nah, mahram benar-benar adalah dia adalah mahram wanita tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, wa mahramul mar'ah, mahram bagi wanita itu adalah zaujuha, yakni suaminya. Nah, pertama, oh man yuhramu alai nikahuha tahriman mu'abbadan binasabin, atau orang yang diharamkan menikah dengan wanita tersebut dengan keharaman yang selama-lamanya mu'abbad, dengan sebab yakni nasab keturunan tadi. Ka'akhiha, seperti saudara laki-laki wanita tersebut. Ini nasab. Dia keharamannya adalah keharaman mu'abbad, keharaman yang selama-lamanya. Saudara laki-laki tidak boleh menikah dengan saudara kandung perempuannya. Wa abiha, bapak wanita tersebut itu adalah mahram. Diharamkan menikah, seorang bapak menikahi anak perempuannya. Diharamkan. Wa ammiha, pamannya juga demikian. Paman dari pihak bapak itu juga merupakan mahram bagi wanita tersebut. Wa bannu akhiha, anak laki-laki saudara laki-lakinya. Wa bannu akhiha, anak laki-laki saudara laki-lakinya, itu juga mahram bagi wanita tersebut. Atau anak laki-laki dari saudara perempuannya, anak laki-laki dari saudara perempuannya itu juga mahram bagi wanita tersebut. Wa khaliha, atau pamannya dari pihak ibu. Pamannya dari pihak ibu juga merupakan mahram bagi wanita tersebut. Nah, ini mahram bagi wanita. Sehingga wanita itu dia boleh berangkat menunaikan ibadah haji dengan syarat harus ada mahram. Nah, mahram banyak, alhamdulillah, ada saudaranya atau bapaknya atau pamannya dari bapak atau pamannya dari ibu, anak saudaranya, saudara kandung dia, anak laki-lakinya, itu juga boleh jadi mahram. Au khurima alaihi bisababi mubah, atau diharamkan atasnya dengan sebab mubah. Yani mahram dengan sebab mubah. Dengan sebab yang dibolehkan. Ka akhin minar rodok, seperti saudara sepersusuan, itu juga mahram bagi wanita. Saudara wanita sepersusuan itu mahram bagi wanita tersebut. Aubi musoharoh, atau karena pernikahan, mahram karena pernikahan. Kazauji ummiha, seperti suami ibunya. Suami ibunya. Wabnu zaujia, atau anak laki-laki suaminya. Itu adalah mahram yang mubah, yang artinya tidak mu'abad ya. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah an tusafira illa wa ma'aha abuha aw ibniha aw zawjiha aw du mahramin minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal atau tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dia melakukan safar kecuali bersama dia bapaknya, kecuali sertai mahramnya bapaknya, atau dengan anak laki-lakinya, atau dengan suaminya. Tidak boleh wanita melakukan perjalanan jauh yang terhitung dengan safar kecuali dengan bapaknya, atau dengan anak laki-lakinya, atau dengan suaminya, atau dhu mahramin minha, atau yang dia miliki mahram dari wanita tersebut. mahram dari wanita tersebut yang dia miliki sebagaimana disebutkan oleh saya di atas, maka boleh dia melakukan safar bersama mahramnya tersebut. Ini syarat yang sangat penting bagi wanita yang tidak menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, karena ini adalah ibadah, ibadah yang sangat agung dan mulia, diwajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menunaikan ibadah tersebut. Namun jangan sampai dia dalam melakukan ibadah haji tersebut kemudian bermaksiat kepada Allah SWT dengan melanggar perkara-perkara yang diharamkan, larangan untuk melakukan safar perjalanan yang jauh tanpa mahram bagi wanita. Kemudian masalah yang lainnya terkait dengan ini, wanafaqatu mahramiha fis safari 'alaiha. Nafkah, ini nafkah bagi mahramnya itu di dalam safar itu tanggungan wanita tadi. Nah, kalau dia ingin dapatkan mahram, ada yang menemaninya. Sementara yang mahramnya ini tadi tidak mampu untuk menaikkan badi haji, dia yang mengongkosi. Dia juga yang memberikan nafkah dalam perjalanan tersebut. Wa yustaratu liwujubil haji 'alaiha an tamlika ma yunfiqu 'alaiha wa 'ala mahramiha dhahaban wa iyaban. Disyaratkan kewajiban haji pada wanita tersebut jika wanita itu memiliki, mempunyai sesuatu yang dia bisa nafkahkan, ya, bisa dia nafkahkan kepada dirinya sendiri dan kepada mahramnya. Dia bisa memberi nafkah untuk dirinya sendiri kepada wanita tersebut dan juga kepada mahram wanita tersebut. Pulang pergi, pulang pergi harus dia tanggung mahramnya. Wanita yang hendak menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, dia harus cari mahram. Nah, kalau mahramnya mampu, dia kemudian yakni mampu untuk membiayai dia sendiri, tidak masalah. Atau berbarengan menunaikan ibadah haji bersama mahramnya, itu lebih baik lagi. Kemudian masalah yang lainnya terkait dengan wanita yang tadi, waman wajadat mahraman. Seorang wanita yang mendapati mahram wa faratat bitakhiri hatta faqadathu ma'a qudratiha al-maliyah, namun dia menunda-nunda, dia sudah mendapati mahram untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, tapi dia tunda-tunda sampai mahram itu tidak ada lagi, sampai tidak dapat mahram lagi, dan begitu pula hartanya pun tidak mampu lagi untuk melakukan berangkat ke sana. In tadarot khusulahu, maka dia menunggu sampai dia mendapatkan kembali mahram dan sampai dia mendapatkan kembali harta yang cukup untuk berangkat ibadah haji ataupun ibadah umrah. Fa in ayasat min khusuliha, maka jika wanita tersebut tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan mahram, tidak mendapatkan harta yang cukup untuk berangkat ibadah haji, istanabat may yakhuju anha, maka dia minta pengganti, mungkin untuk cukup dirinya saja tadi, untuk bisa berangkat ibadah haji sementara untuk mahramnya dia tidak mampu membiayai, maka cukup dia minta ganti kepada yang lainnya, suruh menghajikan. Istanabat, minta ganti orang yang bisa menghajikan wanita tersebut. Dia jika hanya kemampuannya untuk dirinya saja tadi, sementara untuk mahramnya dia tidak bisa menafkahi dan dia tidak mendapatkan mahram tadi. Maka dia minta digantikan menunaikan ibadah hajinya dari orang yang bisa menggantikannya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajaba 'alaihil hajj tsumma mata qabla al-hajj akhraja min tarikatihi min ra'sil mal, au ukhrija, ya di sini ukhrija min tarikatihi min ra'sil mali al-miqdaril ladzi yakfilil hajj Waman wajib alil haj, seseorang yang terkena kewajiban menunaikan ibadah haji, summa mata qoblal haj, kemudian dia meninggal sebelum menunaikan ibadah haji. Mungkin sudah mendaftar ya, sudah lunas dan sebagainya, tinggal nunggu waktu. Ternyata dia meninggal duluan, nah, waktunya lama sih nunggunya ya. Nah, mudah-mudahan nanti waktunya bisa online. Sekarang serba online cepat, kira-kira. Haji malah waktunya lama ya. Masya Allah yang daftar semakin banyak ya. Menunjukkan bahwa kaum muslimin mereka bersemangat untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga sangat banyak sekali dari mereka yang mendaftarkan haji sehingga kuota terbatas lama ya. Nah, ini permasalahannya di sini. Ketika menunggu meninggal itu tadi belum menunaikan ibadah haji. Nah, ketika dia berkewajiban menunaikan ibadah haji kemudian meninggal sebelum menunaikan ibadah haji, maka dikeluarkan dari harta peninggalannya tadi, dari harta peninggalannya tadi yang dari warisnya tadi, sekedar harta yang mencukupi untuk menunaikan ibadah haji. Wastuni ba'anhu may yu'addihi anhu, dan mencari penggantinya. Mencari pengganti atau badal haji ya, pengganti haji tadi, orang yang bisa menunaikan haji orang tersebut yang meninggal tadi. Siapa yang bisa menunaikan ibadah haji? Dengan syarat tadi ya, sudah dijelaskan di awal ya, dengan syarat yang menggantikan ini tadi adalah orang yang sudah menunaikan ibadah haji untuk dirinya. Nah, yang menggantikan adalah yang sudah menunaikan ibadah haji, bukan yang belum menunaikan ibadah haji. Maka dicari gantinya untuk menunaikan ibadah haji orang yang meninggal tadi. Ya. Dari harta peninggalannya, yang secukupnya, kira-kira cukupnya berapa untuk pulang pergi dan ongkosnya itu sampai berapa, sudah diambilkan untuk itu, keperluan itu. 5. Rawal Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang karena hadis yang datang dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annam ra'atan qalat, bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah bernadar untuk menunaikan ibadah haji. Falam tahud hatta matat, namun dia belum menunaikan ibadah haji hingga meninggal dunia. Apa uhajju anha, apakah aku menghajikan ibuku tersebut? Qala na'am, haji anha, maka hajikanlah darinya, dari ibunya tadi. Ara'aiti law kana 'ala ummuki daynun, akunti qaditihi uqdullaha falillahi ahaku bil wafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalau engkau mendapati ibumu mempunyai hutang, engkau pun akan menunaikan hutangnya, maka tunaikanlah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Nah, ini dasar dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah terkena kewajiban menunaikan ibadah haji, namun dia belum menunaikan ibadah haji sudah meninggal dunia, maka dia dihajikan oleh yang bisa menggantikannya. Karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Kalau yang meninggal tadi punya hutang harta kepada orang lain, kan harus diumumkan, ditunaikan. Ini sangat penting terkait dengan harta. Bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tertahan dia selama dia masih punya hutang. Sehingga janganlah seseorang bermudah-mudahan untuk mencari hutang yang mana dia belum jelas bisa membayar atau tidak. Karena yang demikian itu akan yakni menjadi beban dia kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita dapati ketika ada prosesi ya pemakaman atau prosesi yakni jenazah tersebut, mereka sebagian mengumumkan tentang hutang fulan kepada siapa saja yang mempunyai hutang untuk datang kepada keluarganya. Nah, karena memang demikian bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diperintahkan apa diminta oleh sahabat untuk mensolati satu jenazah, ketika itu beliau tanya apakah si fulan punya hutang atau enggak. Nah, kalau si fulan punya hutang, Rasulullah tidak mau mensolati. Nah, sampai hutangnya dilunasi. Sehingga ada sahabat, saya menanggung hutangnya Ustaz, ya Rasulullah. Ketika ada sahabat yang menanggung hutangnya, maka Rasul baru mau mensolati. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan, hutang menunaikan ibadah haji. Dia sudah mampu, tapi belum menunaikan ibadah haji, sudah meninggal dunia. Maka wajib digantikan oleh orang yang mampu menggantikannya. Fadalla al-hadithu ala anna man mata wa alaihi hajjun. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dan ada kewajiban menunaikan ibadah haji, wajaba ala waladihi aw waliyihi ay yahujja anhu aw yujhiza may yahujju anhu min ra'si malil mayyit. Maka wajib atas anaknya atau walinya untuk menunaikan haji terhadapnya, haji dari orang yang telah meninggal tersebut, atau dia menyiapkan orang yang bisa menunaikan ibadah haji dari harta peninggalan mayit tadi, dari harta peninggalan orang yang telah meninggal. Kama yajibu ala waliyihi qada'u duyunihi, sebagaimana wajib pula atas walinya untuk menyelesaikan urusan hutang-hutangnya. Nah, urusan hutang-hutangnya harus diselesaikan. Urusan hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus diselesaikan. Waqad ajma'u ala anna dainal adami yuqda min ra'si malihi fakadama sabaha bihi fil qada. Telah bersepakat para mereka, waqad ajma'u, mereka telah bersepakat para ulama bahwa hutang sesama manusia, hutang adami itu harus ditunaikan dari harta peninggalan mayit. Begitu pula apa yang serupa dengan ini, yakni hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus ditunaikan. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seseorang mengatakan, inna ukhti nadarat anta hujja, sesungguhnya saudara perempuanku dia bernadar untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di riwayat yang sebelumnya tadi disebutkan inna apa tadi ummi ya, qala ya Rasulullah inna ummi nadarat anta hujja, sesungguhnya ibuku. Di riwayat yang lain di Imam Bukhari disebutkan sesungguhnya saudara perempuanku. Nah, di dalam Sunan Ad-Darqutni juga disebutkan inna abi, sesungguhnya bapakku mata wa alaihi hajjatul Islam, sesungguhnya bapakku meninggal dalam keadaan dia mempunyai kewajiban menunaikan ibadah haji secara Islam, haji Islam. Nah, dalam riwayat Imam Ad-Darqutni, wa dhahiruhu, yang nampak dalam hadis tersebut, annahu la farqa bainal wajib bi asli syar'i wal wajib bi ijabi ala nafsi. Yang nampak di dalam hadis tersebut bahwa tidak ada perbedaan antara kewajiban secara asal syariat, kewajiban asal syariat ya tadi menunaikan ibadah haji, atau kewajiban terhadap orang yang mewajibkan dirinya tadi bernadar. Kewajiban secara syariat syar'i, orang yang mampu wajib menunaikan ibadah haji, atau dia mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji, bernadar untuk menunaikan ibadah haji. Sama saja, sawa'un aw sobi amlam yu amla, sawa'un aw sobihi amla, sama saja apakah dia mewasiatkan dengannya ataukah tidak. Kalau dia sudah punya kewajiban menunaikan ibadah haji, belum menunaikan ibadah haji, wajib digantikan oleh orang yang bisa menggantikannya atau yang mampu menggantikannya. Kemudian dalam pembahasan ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, wal hajju anil ghair yaqau anil mahjuji anhu ka'annahu fa'alau binafsihi. Bahwa menunaikan ibadah haji untuk orang lain, yaqau terjadi terhadap orang yang digantikan hajinya tersebut, seakan-akan orang tadi melakukan sendiri. Seakan-akan orang tersebut menunaikan sendiri. Orang yang menunaikan ibadah haji orang lain, itu seakan-akan orang yang ditunaikan tadi, dia menunaikan sendiri. Artinya dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia menunaikan ibadah haji sendiri. Maksudnya demikian. Wa yakunul fa'il bimanzilatil wakil. Dan orang yang melakukan itu kedudukannya sebagai wakil. Biman zilatil wakil. Kedudukannya sebagai wakil. Wan na'ib yanwil ikhrama anhu. Sedangkan orang yang menunaikan, yang menggantikan, menunaikan ibadah, dia berniat berikhram untuk dirinya. Wa yulabi anhu, dan bertalbiyah untuk dirinya. Wa yakfihi ayyan wiyan nusuka anhu. Dan dia mencukupkan dirinya untuk meniatkan berkorban terhadap dirinya. Walau lam yusammihi filafat, walaupun dia tidak menyebutkan orang yang digantikan tadi dalam ucapan. Wa in jahila ismahu au nasabahu, dan jika dia yakni tidak tahu namanya atau nasabnya. Labbaik amman salima ilaihil mal liyuhajja anhu bihi. Kalau dia tidak tahu namanya, siapa yang akan digantikan atau dinaikkan hajinya tersebut, atau mungkin dia tidak tahu nasabnya, atau nasiyahu, apa ini yang benar, nasiyahu itu ya, atau dia lupa namanya siapa tadi yang digantikan ibadahnya tadi. Dia lupa, diingatkan siapa tadi ya. Maka dia cukup bertalbiyah. Dia bertalbiyah labbaik amman salima ilaihil mal yuhajjanu. Dia bertalbiyah untuk orang yang menyerahkan hartanya untuk ditunaikan ibadah hajinya. Dia bertalbiyah seperti itu. Dia bertalbiyah untuk orang yang menyerahkan harta tadi agar supaya ditunaikan ibadah hajinya. Oleh karena itu di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah di akhir pembahasan ini menyebutkan, wa yustahabbu lil muslimi ay yahujja an abawayhi in kana mayyitaini aw hayyaini ajizina anil hajj. Disunahkan bagi seorang muslim untuk dia menghajikan kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Wa yuqaddimu ummahu li'annaha ahaqqu bil birri, dan didahulukan untuk menunaikan ibadah haji untuk ibunya karena ibunya ini lebih berhak untuk dia berbuat baik kepadanya. Kalau memang uangnya cukup untuk satu orang dulu misalnya, untuk ibunya ya untuk ibunya dulu, apa untuk dua orang tuanya ternyata yang cukup hanya satu, maka dahulukan ibunya dulu. Nanti kalau ada uang lagi, bapaknya baru ditunaikan ibadah hajinya. Yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu, dibolehkan. Disunahkan untuk menunaikan ibadah haji kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah. Jadi dibolehkan seorang yang punya dua orang tua yang telah meninggal. Apakah dia maksudnya dia tahu bahwa orang tuanya memang belum menunaikan ibadah haji ya. Kalau dia ragu dia menunaikan ibadah haji atau belum ya, dia mantapkan kemudian dia tunaikan ibadah haji lagi, tidak masalah. Tidak masalah, itu sunnah bagi dia. Jadi dibolehkan atau disunahkan di sini kata Syekh untuk menunaikan haji kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal atau yang masih hidup tapi tidak mampu menunaikan ibadah haji. Didahulukan ibunya, kemudian bapaknya. Kalau bisa langsung dua-duanya, maka tentu itu lebih utama. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan tentang yakni mahram bagi wanita dan ada yang lainnya tadi. Kemudian masuk babun fi fadlil haji wal isti'dadi lahu. Bab keutamaan haji dan persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi pada ibadah haji itu ada keutamaan. Keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Syekh Shalih Fauzan hafizallah dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqih di sini, al-hajju fihi fadlun 'azimun wa thawabun jazilun. Haji itu padanya memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang agung atau pahala yang mulia. Disebutkan tentang pahala ibadah haji tersebut di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, juga Al-Imam An-Nasa'i, kemudian juga di dalam Al-Kubra, juga disahihkan di sini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Wasahahu Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan di sini dari sahabat Ibni Mas'udin marfu'an. An Ibni Mas'udin marfu'an. Dari Ibnu Mas'ud secara marfu' terangkat hukumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah atau runtutilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yunfiyanil faqra wadh-dhunubi. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa. Haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa. Kama yunfil kair, sebagaimana peniup api pandai besi tadi, ya, bisa menghilangkan kotoran-kotoran besi dan emas dan juga perak. Kotoran-kotoran yang ada pada besi tersebut bisa hilang. Begitu pula pada emas dan perak tadi ketika dibakar untuk dimurnikan dari campuran-campuran bisa hilang. Walaisa lil hajjil mabruri sawabun illal jannah. Tidak ada bagi haji yang mabrur balasannya kecuali surga. Ini tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Nah, tentu ini balasannya sangat besar. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang mengharapkan itu. Setiap orang mengharapkan kehidupan yang menyenangkan, menenteramkan hati, memuaskan jiwa. Nah, dan kehidupan yang paling menenteramkan hati dan memuaskan jiwa itu adalah kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini terkadang yakni seseorang mengalami ketenangan, ketenteraman, terkadang satu kali, satu saat, satu waktu dia mengalami kesedihan, kesusahan, seperti itu kalau di dunia. Kalau di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan seperti itu. Yang dia dapatkan adalah kepuasan jiwa, ketenangan, ketenteraman. Terus dia dapatkan bertambah-tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan dusta, tidak ada ucapan sia-sia. Yang ada adalah ucapan salam, kedamaian, ketenteraman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa didapatkan surga tersebut dengan menunaikan ibadah haji. Dengan syarat hajinya adalah haji yang mabrur. Haji yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan di sini apakah haji mabrur itu. Disebutkan oleh Syekh, kita lewati sedikit, wal hajjul mabrur walladzi la yukhalituhu syai'un minal ismi. Haji mabrur itu adalah haji yang tidak tercampuri sedikit pun dari dosa. Haji yang tidak tercampuri oleh dosa sedikit pun. Wa qad kamulat ahkamuhu. Dia tunaikan haji tersebut secara sempurna, hukum-hukum haji tadi. Fawaqa'a 'alal wajhil akmal. Dia lakukan haji tersebut dengan sempurna. Waqila huwa al-mutaqabbal. Dikatakan dia adalah haji yang diterima, yang makbul. haji yang diterima. Ini haji yang mabrur, ya, yang tidak dicampuri dengan dosa sedikitpun ketika dia menunaikan ibadah haji. Nah, maka ini, ya, ini perlu sehingga orang yang tidak menunaikan ibadah haji benar-benar dia harus mempelajari tentang ilmu masalah haji dan umroh, nah, sehingga benar-benar dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat yang lain disebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, tentunya orang yang menunaikan ibadah haji berharap hajinya adalah haji mabrur. Nah, bukan berniat untuk yakni supaya ada embel-embel di depannya dipanggil haji atau pak haji, tidak. Haji adalah peribadahan. Nah, karena yang demikian itu akan yakni menimbulkan sifat riya. Ibadah tidak boleh ada padanya riya. Nah, ibadah tidak boleh pada ada padanya riya, karena riya itu akan menghapuskan amal ibadah yang dia lakukan. Nah, dikhawatirkan demikian. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bagaimana seseorang yakni menamakan atau mengiringkan namanya dengan kalimat haji di depannya, nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka tidak sepatutnya yang itu dilakukan, nah, karena amalan haji itu adalah amalan ibadah, nah, bukan amalan panggilan, julukan atau gelar, bukan, nah, tapi itu adalah amalan ibadah, nah, sebagaimana sholat, zakat, nah, dan sebagainya dari amalan ibadah-ibadah yang lainnya, maka tidak sepatutnya disematkan kalimat jadi itu pada nama seseorang. Nah, dikhawatirkan itu akan menimbulkan sifat riya, nah, karena memang terbukti demikian. Nah, ketika tidak yakni dipanggil dengan itu tersinggung dan sebagainya. Lalu apa niat daripada hajinya? Apakah yang ingin dipanggil itu seperti itu, pak haji? Maka ini akan menimbulkan sifat riya dan menghapuskan amal ibadah. Sementara haji ini memiliki keutamaan yang sangat, sangat besar. Nah, pahalanya surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya semata-mata kalimat ha di depan nama. Nah, tidak semata-mata itu. Tapi itu lebih jauh lagi, lebih besar lagi bahwa keutamaan menaikkan ibadah haji adalah yakni balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihapuskan amal-amalan dosa-dosanya yang dia lakukan dan akan dihilangkan kefakiran dia. Ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji. Di dalam hadis sahih disebutkan, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Naral jihad afdhalul amal." Kami melihat, kata Aisyah, jihad itu adalah seutama-utama amal perbuatan. Afala nujahidu? Apakah kami para perempuan tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di awal pembahasan kitab haji di sini kita sebutkan ada hadis menjelaskan bahwa jihadnya wanita itu adalah menunaikan ibadah haji. Nah, di sini juga disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah menyatakan seperti itu, apakah kami tidak berjihad di jalan Allah sebagaimana laki-laki berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Qala lakinna afdhalul jihad hajjun mabrur. Akan tetapi yang lebih utama jihad itu adalah haji yang mabrur. Ini bagi wanita. Nah, bagi wanita, nah, jihadnya yang paling utama bagi wanita itu adalah haji mabrur. Nah, jihadnya bagi laki-laki yang terutama ya dia membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk wanita, jihadnya yang paling utama adalah menunaikan ibadah haji, dan hajinya adalah haji mabrur. Sehingga para wanita ketika hendak menunaikan ibadah haji, dia harus mengerti tentang syarat-syarat ibadah haji. Di antara syaratnya tadi yang kita bahas terakhir adalah harus punya mahram. Nah, kalau tidak punya mahram, nah, maka berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena larangan seorang melakukan safar walaupun dia menunaikan ibadah haji sekalipun atau menunaikan ibadah umrah sekalipun, maka tetap dia melakukan dosa. Sementara haji mabrur tadi apa? Haji yang la yukhalitu syai'un minal ism. Haji yang tidak tercampuri sedikit pun dari dosa-dosa. Nah, Ini haji yang mabrur, sehingga orang yang beribadah haji itu la yarfus, ya, tidak boleh dia mengucapkan ucapan-ucapan keji kotor yang mendorong untuk melakukan kekejian, ya. Tidak boleh berbantah-bantahan, ya. Tidak boleh ghibah, namimah dan sebagainya, ya. Ini adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata saya Saleh Fauzan hafizallah, fa idza staqarra azmuhu 'alal hajj falyatub min jami'il ma'asi. Apabila dia telah kokoh keinginannya untuk menunaikan ibadah haji, falyatub min jami'il ma'asi, maka hendaknya dia bertobat dari semua perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertobat, nah, dari semua perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruj minal madzalim biraddiha, dan dia berusaha keluar dari kedoliman-kedoliman yang ada dengan mengembalikan, nah, kepada orang yang kepada ahlinya, kepada orang yang memiliki hak dari dirinya. Dia pernah berbuat zalim kepada siapa, mengambil barangnya, atau dia pernah yakni mencela dan mencaci, atau pernah memukul, maka dia kembalikan haknya itu kepada yang memilikinya. Wa birad wa yuraddal wada wa yaruddal wada'i'a wal awari'a wal awariya wad duyun allati indaulin nas. Kemudian dia mengembalikan seluruh titipan-titipan. Dia punya titipan tetangganya apa, mungkin dititipi ini, dititipi itu, kembalikan semuanya. Atau pinjaman-pinjaman yang ada, dia pernah minjam kepada tetangganya atau temannya dan lain sebagainya, apa dia yang pinjam, kembalikan dulu semuanya ketika dia hendak yakni menunaikan ibadah haji. Wa duyun allati indalin nas, begitu pula utang-utang itu juga harus diselesaikan. Diselesaikan dulu utang-utangnya di kepada manusia tersebut. Wa istahalla man bainahu wa bainahu dzalamah, dan dia minta dihalalkan ketika terjadi kedoliman antara dirinya dan manusia. Ketika dia pernah berbuat zalim kepada seseorang, maka dia minta dihalalkan. Minta dihalalkan tentang kedoliman yang pernah dia lakukan. Yang dari sini ada istilah halal bihalal tadi, menghalalkan, sering menghalalkan. Ini meminta dihalalkan kalau terjadi kedoliman. Wa yaktub wasiyatahu, kemudian dia menulis wasiat. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji, sudah yakni berazam kuat menunaikan ibadah haji, tulis wasiat. Karena bisa jadi dia tidak kembali, seperti itu. Bisa jadi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah tidak kembali, dan sudah banyak yang demikian itu, sehingga butuh dia menunaikan wasiat. Saya wasiatkan ini begini begini kepada kamu. Nanti kalau saya begini begini, diwasiatkan harta-hartanya, atau titipan yang belum sempat dia kembalikan dan sebagainya, diwasiatkan kepada keluarganya. Tulis wasiat, ketika hendak menunaikan ibadahnya. Wa yuwakkil may yaqdima lam yatamakkan min qada'ihi min al-huquqil lati 'alaihi. Dan dia mewakilkan kepada orang yang bisa menunaikan apa saja yang tidak mungkin dia tunaikan dari hak-hak yang wajib atas dia untuk ditunaikan. Mungkin dia bisa mewakilkan kepada yang lainnya, tolong ini pembalikan ini kembalikan ke sana, ini utang saya ke sini. Bisa diwakilkan kalau memang tidak memungkinkan dia untuk yakni menunaikan hak-hak itu semuanya. Wa yu'ammin li auladihi, dan dia juga mengamanahkan untuk anak-anaknya, mempercayakan anak-anaknya kepada orang yang bisa dipercaya. Wa man tahta yadihi, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ma yakfihi minan nafaqati ilahi ni ruju'ihi, yakni sesuatu yang bisa mencukupi mereka, harta benda untuk mencukupi anak-anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya dari nafkah, hingga sampai dia kembali. Sampai dia kembali, maka anak-anaknya yang dia tinggalkan, orang-orang yang di bawah tanggungannya harus dicukupi sampai dia kembali. Wa yakhris an takuna nafaqatahu halalan, dan berusaha bahwa nafkah yang dia berikan adalah nafkah yang halal. Wa ya'khud minazzati wa nafaqah ma yakfi. Dan dia mengambil yakni bekal dan nafkah yang mencukupi bagi dia ini. Liyastaghniya anil hajati ila ghairi, agar supaya dia mencukupkan diri untuk tidak yakni butuh kepada yang lainnya. Tidak minta-minta, larangan orang-orang menunaikan ibadah haji meminta-minta. Wa yakunu zatuhu thayyiban, sehingga bekalnya itu bekal yang baik, nafkahnya dari sesuatu yang halal dan baik, bekalnya baiknya. Itu yang diperintahkan untuk orang yang dia bersemangat atau sudah punya tekad untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sesuatu yang baik-baik yang kalian usahakan. Diperintahkan untuk menafkahi dengan sesuatu yang baik-baik dari usaha kalian. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah bagi orang yang sudah berikrar, berazam untuk menunaikan ibadah haji, ada wa yajtahidu fi tahsili rafiqin sholihin aunan lahu ala safarihi wa ada'i nuskihi. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan teman yang baik. Teman yang baik penting dalam perjalanan safar untuk menunaikan ibadah haji. Supaya apa? Kalau temannya baik itu nanti akan membantu dia, aunan lahu ala safarihi, akan membantu dia dalam safarnya dan dalam menunaikan ibadah hajinya. Yahdihi idza dhalla, dia akan menunjukinya apabila dia tersesat. Apabila dia tersesat bisa ditunjuki oleh orang teman yang baik tadi. Atau kalau dia salah dalam menunaikan ibadah haji bisa dibimbing sama teman yang baik tadi. Wa yudzakkiruhu idza nasiya. Wa yudzakkiruhu idza nasiya. Dan dia, teman yang baik ini akan mengingatkannya apabila dia lupa. Akan membimbingnya ketika tersesat, akan mengingatkannya ketika dia lupa. Ini persiapan bagi orang yang sudah yakni bertekad untuk menunaikan ibadah haji dan punya kemampuan untuk kesana. Siapkan itu ya. Yang terutama adalah wal yaktub minal ma'asi, hendaknya dia min jami'il ma'asi, dia bertobat dari seluruh dosa-dosa yang ada ketika hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh saya, wa yajibu tashihun niyah bi'ay yurida bihajjihi wajhallah. Ini yang kita ingatkan tadi, wajib untuk membenarkan niat, meluruskan niat bahwa dia ketika hendak menunaikan ibadah haji niatnya semata-mata adalah mengharapkan wajah Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya untuk disematkan kalimat haji itu di depan namanya, tidak seperti itu. Wa istamala rifqa wa husnal khuluq, kemudian dia berbuat lemah lembut dan berakhlak yang baik. Wa istanibal mukhosomata, mukhosomata wa mudoyakotan nasi fituruk. Hendaknya dia menjauhi permusuhan dengan manusia yang ada ketika itu. Karena terjadi yang demikian, yang di keramaian sangat banyak tersebut, jutaan orang seperti itu, terkadang desak-desakan itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan permusuhan, saling cekcok satu dengan yang lainnya. Bahkan nunggu WC itu ya, antri itu ya, sampai mau berkelahi itu kata itu. Nunggu WC itu antri di Mina itu, bermalam di Mina itu, mereka hampir berkelahi. Yang setahu saya waktu itu orang Mesir ya, yang ramai di situ. Waktu itu saya ikut antri, sudah mau berkelahi. Ya haj, ya haj. Yang lain berteriak-teriak untuk mengingatkan. Dalam keadaan posisi seperti itu, nama setan. Setan berusaha untuk yufarik ya, untuk yakni memecah belah kaum muslimin sehingga dihembus-hembuskan bahwa masalah sepele antri WC tadi. Antri WC. Itu kan masalah sepele, tapi bisa jadi perkelahian dan pertengkaran. Ini dihindari, dijauhi perkara yang demikian ketika menunaikan ibadah haji. Begitu pula menyempitkan jalan manusia, tidur di sembarang tempat. Manusia mau lewat bingung. Di Mina seperti itu, banyak yang tidur di sembarang tempat, akhirnya orang mau lewat itu terkadang sempit jalannya. Ini tidak benar. wa yasunu lisanahu anis sadmi wal ghibah wa jami'a ma la yardahu Allah wa rasuluhu. Dan dia menjaga lisannya dari mencaci maki, menghibahi orang lain, dan semua perkara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya harus dia hindari. Ketika dia menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah umrah. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan terkait dengan perkara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.